Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah buku sifat al-mar'ah al-muslimah fi da'il kitab wa sunnah karya Ummu Usamah al-Abbasiyah hafizahullahu ta'ala. Bab yang ke-20, di antara sifat wanita salihah adalah memilih teman duduk, teman gaul yang juga salihah. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Furqan ayat yang ke-27 dan 28, dan pada hari di mana orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya sambil mengatakan, ya laitani, dosa andainya aku mengambil jalan bersama Rasul, memilih jalan mengikuti Rasul. Dosa andainya aku, kecelakanya aku, laitani, dosa andainya aku tidak menjadikan fulan sebagai teman dekatku. Demikian juga firman Allah Ta'ala di surat Az-Zukhruf, al-akhilla, orang-orang yang mencintai, saling mencintai pada hari itu sebagiannya adalah musuh bagi sebagian yang lain, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kemudian hadisnya dari Abu Burdah ibn Abi Musa, dari ayahnya Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek seperti penjual al-misk, yaitu minyak wangi kasturi, wakiri al-hadad, dan alat sepulnya pandai besi. Maka tidaklah hilang darimu jika berkawan dengan penjual minyak wangi, tidaklah hilang darimu sejumlah kemungkinan. Boleh jadi engkau membeli parfum darinya, atau minimal engkau mendapatkan bau harumnya. Sedangkan alat sepul al-hadad pandai besi itu bisa membakar badanmu atau pakaianmu, atau minimal engkau dapatkan darinya bau yang tidak sedap, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan isi hadis ini larangan bergaul dengan orang yang yuta'adza bimujalasatihi, yang bergaul dengannya menyebabkan yuta'adza, terganggunya fiddini wa dunya, terganggunya agama dan terganggunya dunia. Demikian juga isi hadis ini adalah motivasi untuk bergaul dengan orang yang bisa dipetik manfaatnya, bisa diambil manfaatnya ketika kita bergaul dengannya. Dan manfaatnya itu adalah fihima, manfaat agama ataukah minimal manfaat dunia. Dan dari Anas radhiyallahu anhu, ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kiamat. Dia mengatakan, kapankah kiamat terjadi? Maka Nabi menjawab dengan balik bertanya. Maka di sini dalil bolehnya menjawab pertanyaan dengan balik bertanya. Maka Nabi merespon pertanyaan dengan balik bertanya dengan mengatakan, mada a'datta laha, apa yang kau siapkan untuk menghadapi kiamat? Maka orang tersebut mengatakan, la syai'a, tidak ada kecuali aku cinta pada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi mengatakan, anta ma'a man ahbabta, engkau itu bersama orang yang kau cintai. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah kami gembira dengan sesuatu melebihnya gembira kami dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau bersama orang yang kau cintai. Anas kembali mengatakan, aku cinta dengan Nabi, Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap aku bersama mereka disebabkan cintaku pada mereka, meskipun aku tidak bisa beramal, meskipun aku tidak beramal semisal amal mereka muttafaqun alaihi. Kemudian dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ada seorang yang datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya, wahai Rasulullah, apa komentar Anda tentang seseorang yang simpati, senang, atau mengidolakan seseorang atau sekelompok orang, walam yalhaq bihim, namun tidak bisa bergabung dengan mereka dalam amal, namun amalnya tidak sebagaimana amal mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, seorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Kemudian bab yang ke-21, di antara sifat wanita muslimah adalah berakhlak mulia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya itu yang paling bagus akhlaknya. Hadza hadisun hasanun, hadis ini derajatnya hasan. Diriwayatkan Imam Ahmad dan Syekh Muqbil mengatakan hadza hadisun hasanun. Maka di sini menunjukkan bahasanya kualitas iman itu mempengaruhi kualitas akhlak. Seharusnya semakin meningkat iman itu akan menyebabkan semakin bagusnya akhlak. Dan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satupun yang diletakkan di timbangan yang lebih berat daripada akhlak mulia. Maka di sini dalil bahasanya amal saleh itu ditimbang. Akhlak mulia yang abstrak itu nanti akan Allah fisikkan, kemudian ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan amal itu beratnya di sisi Allah bertingkat-tingkat. Di antara amal yang paling berat di timbangan Allah adalah akhlak mulia. Yaitu akhlak mulia kepada sesama, tentu setelah iman. Karena akhlak mulia tanpa iman tidak ada faedahnya. Karena itu adalah berarti orang yang berakhlak dengan manusia namun tidak punya akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna sahiba husnul khuluqi, dan orang yang memiliki akhlak mulia dengan bihi, dengan akhlak mulianya, dia bisa sampai derajat orang yang rajin puasa dan rajin sholat. Hadza hadisun hasanun, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dimasukkan oleh Syekh Muqbil dalam kitabnya As-Sahih Al-Musnad. Maka orang yang punya akhlak mulia namun kurang rajin dalam sholat dan puasa, itu bisa sampai derajatnya orang yang rajin sholat dan puasa dengan sebab akhlak mulianya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakun fahishan, bukanlah seorang yang mulutnya kotor secara secara otomatis atau terbiasa kotor. Wala mutafahishan, tidak pula orang yang memaksa-maksakan diri untuk berucap dengan ucapan yang kotor. Maka ucapan kotor bukan kebiasaannya, bukan pula sesuatu yang dipaksakan untuk dilakukan meskipun itu bukan kebiasaannya. Artinya beliau bukanlah seorang yang sering berucap kotor, juga bukan pula orang yang kadang-kadang berucap dengan ucapan yang kotor. Waqal, dan Nabi mengatakan, orang yang paling aku cintai di antara kalian yang paling bagus akhlaknya. Ibnu Hajar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, tentang masalah apa itu bagus, Ar-Rahib Al-Asfahani mengatakan, huwa ibaratun, adalah segala sesuatu yang disukai. Boleh jadi disukai menurut dan bagus menurut akal sehat, Boleh jadi. Wa imam min jahatil irdi, boleh jadi dari sisi kehormatan, nama baik, dan boleh jadi dari sisi al-husni, keindahan. Dan yang paling sering ungkapan bagus fi urfi al-ammah dalam tradisi orang umum adalah sesuatu yang bisa ditangkap dengan penglihatan. Sedangkan mayoritas yang terdapat dalam syariat, ungkapan bagus itu ditujukan untuk sesuatu yang bisa ditangkap dengan basirah, dengan ilmu. Intaha mulakhasan. Sekian perkataan Ibnu Hajar, mulakhasan secara ringkas. Akhlak yang mulia, akhlak yang bagus, itu kalau dalam bahasa syariat, kata-kata bagus, indah, itu seringkali untuk perilaku. Sesuatu yang bisa ditangkap dengan ilmu dan basirah, mata hati. Dengan pengetahuan. Kalau dalam bahasa Arab keseharian, hasanun atau husnun itu untuk pemandangan yang bagus, pemandangan yang, pakaian yang bagus, artinya sesuatu yang ditangkap dengan basar. Kemudian, adapun akhlak, khatnya di dhamma, dan lamnya di dhamma, khuluq, boleh juga dengan lamnya di sukun, khulqun. Ar-Rahib al-Asfahani mengatakan, al-khalqu wal-khuluqu, baik yang dengan fatah, dengan fathah ataukah di dhamma. Ini, fil asli, pada asalnya semakna, semacam syarbun dan syurbun. Walakin akan tetapi selanjutnya, ini asalnya sama maknanya, akan tetapi kemudian mengalami perubahan makna, perkembangan makna. Akan tetapi dikhususkan istilah al-khalqu yang pakai fathah, itu untuk hay'ah, waswar, untuk tampilan dan rupa yang ditangkap dengan penglihatan. Artinya fisik. Al-khalqu kemudian pada akhirnya maknanya adalah tampilan fisik. Sedangkan al-khuluq dikhususkan, al-khuluq dengan dhamma dikhususkan bilquwa, untuk potensi, wasajaya, untuk karakter yang ini mudrokah, bisa ditangkap dan dipahami menggunakan basirah, menggunakan timbangan ilmu. Intaha sekian. Maka al-khalqu dan al-khuluqu masing-masing semuanya punya titik kesamaan, yaitu surah, rupa. Jadi kalau al-khalqu tampilan fisik, itu surah zahirah, tampilan lahiriah. Sedangkan al-khuluqu itu surah batiniyah, tampilan perilaku. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, sebagaimana engkau baguskan tampilan fisikku, baguskanlah akhlakku. Diat kelimam Ahmad dinisah oleh Ibnu Hibban. Dalam hadis dari sahabat Ali yang panjang, yang merupakan doa iftitah, yang diat kelimam Muslim, Nabi berdoa, ya Allah, tunjukkanlah aku pada akhlak mulia, karena tidak ada yang memberikan petunjuk akhlak mulia kecuali engkau. Abul Abbas Al-Qurtubi, penulis kitab Al-Mufhim. Al-Mufhim adalah syarah untuk Sahih Muslim. Beliau mengatakan bahasanya akhlak adalah awsaful insan, adalah sifat yang melekat pada seseorang yang dia gunakan sifat tersebut untuk interaksi dengan orang lain. Maka akhlak itu ada dua macam, ada yang terpuji dan ada yang tercela. Fal mahmudatu, maka akhlak yang terpuji secara global definisinya atau gambarannya sebagai berikut. antakuna ma'a ghairika ala nafsika fatunsifu minha wala tunsifu laha. Ketika Anda berinteraksi bersama orang lain, maka Anda bersikap insaf dan objektif kepada diri Anda sendiri dan tidak bersikap insaf objektif laha untuk membela diri Anda sendiri. Maka kata beliau, kata Abul Abbas Al-Qurtubi rahimallahu ta'ala, gambaran global akhlak mulia adalah manakala seorang itu ketika berinteraksi dengan orang lain, maka yang dia koreksi dirinya. Yang dia koreksi dirinya. Sehingga dia insaf minha. Karena dia koreksi dirinya. Oh, saya kurang pas demikian. Ini yang saya lakukan tidak sopan. Ini saya kurang mengalah. Saya terlalu egois. Dan seterusnya. Yang dia koreksi dirinya. Bukan yang dia koreksi orang lain. Wah, itu karena memang dia kayak gitu. Saya sudah benar. Saya sudah benar. Saya sudah pas. Itu saja yang memang nyebeli. Nah, itu saja yang memang cerewet. Nah. Maka beliau katakan demikian. Maka maka akhlak mulia, misalnya akhlak mulia suami istri, maka seorang suami yang berakhlak mulia, dia akan punya prinsip, dia koreksi dirinya. Dia koreksi dirinya. Dia teropong dirinya. Atau dia salahkan dirinya. Dia jadikan dirinya kambing hitamnya. Bukan bukan pasangannya. Istri yang berakhlak mulia sama. Dia merasa bersalah, dia merasa yang kurang pas, dia merasa keliru, dia merasa tidak benar. Dia merasa yang kurang maksimal. Dan bukan, maka yang dia teropong, yang dia soroti dirinya, bukan orang lain. Wa'ala tafsil, sedangkan gambaran akhlak mulia secara rinci adalah sebagai berikut. Maka beliau menyampaikan akhlak-akhlak pokok agar seorang itu tergolong berakhlak mulia. Maka yang pertama beliau katakan al-afwu, mudah memaafkan. Dan mudah memaafkan di sini ya tentu satu hal yang indah jika dia berpasangan dengan mudah meminta maaf. Kemudian yang kedua al-hilmu, tidak mudah emosi, tidak mudah marah. Maka orang yang tutur katanya lembut, halus, namun ada sedikit yang mengecewakan, dia sudah marah-marah, gagal dia berakhlak mulia. Yang ketiga al-jud, dermawan. Dermawan dengan ilmunya, dermawan dengan hartanya, dermawan dengan tenaganya. Ada orang yang berakhlak mulia karena dia suka menolong. Yang keempat, as-sabr. Ada orang yang tinggi sabarnya. Dan ini mirip-mirip dengan yang kelima, tahammulul adza. Terjemah bebas tahammul al-adha, ya bersabar terhadap gangguan. Bersabar terhadap gangguan. Bersabar ketika mendapatkan ketidaknyamanan dari orang lain, dari tetangga, dari istri, dari suami. Itu dia tahammul. Sehingga ketika seorang itu bersabar dengan tahammul al-adha, ya maka dia akan awet untuk dan awet dan selalu menyoba untuk bertahan. Lain halnya dengan orang yang tidak punya tahammul al-adha. Dia ganggu tetangganya yang ganggu, sudahlah pindah saja. Nah, ini susah bertangga dengan dia, padahal baru sekali dua kali mendapatkan satu hal yang mengecewakan, maka sudah langsung putus. Begitu ada satu hal yang mengecewakan dari istri, langsung cerai. Begitu ada satu hal yang mengecewakan dari suami, langsung ngomong, ceraikan diriku. Ini tidak punya tahammul al-adha. Seorang itu berakhlak mulia kalau punya tahammul al-adha. Bisa kita katakan tahammul al-adha itu di antara bentuk sabar. Maka orang yang berakhlak mulia memiliki sabar secara umum. Memiliki sabar secara umum. Dan di antaranya adalah sabaran dalam bentuk tahammulul al-adha. Dan dalam bahasa dalam bahasa keseharian kita, tahammul al-adha ini yang biasa disebut dengan sabar. Sing sabar. Yang sabar. Sing jembar atini. Yang lapang dada. Ini tahammul al-adha. Sabar. Dalam bahasa keseharian kita, itu dalam bahasa Arab, disebut dengan tahammul al-adha. Dan tahammul al-adha ini adalah kunci sukses orang berada di berbagai macam lingkungan. Ini kalau orang mau ingin sukses, ingin betah di tempat kerja, ya harus ada tahammul al-adha. Karena pasti ada saja yang tidak menyenangkan. Ya, sikap atasan yang tidak menyenangkan, sikap teman yang tidak menyenangkan, rekan kerja yang tidak nyaman. Ya. Kalau orangnya punya tahammul al-adha, betah. Orangnya akan betah dan awet bertahan. Kalau kemudian kita jumpai ada seorang laki-laki yang kemudian tetap bertahan mempertahankan rumah tangga, badannya istrinya cerewetnya setengah mati, nah itu ini contoh orang yang punya tahammul al-adha. Bersabar menghadapi gangguan. Demikian juga orang itu akan betah berorganisasi jika dia ikut satu organisasi apapun bentuknya, yayasan sosial dan sebagainya, yayasan dakwah dan teman-temannya, itu modal pokoknya tahammul al-adha. Itu yang bisa membuat bertahan. Kemudian akhlak mulia yang lain, kunci akhlak mulia yang lain adalah rahmah. Kasih sayang, belas kasihan. Mirip-mirip dengan setelahnya, yaitu syafaqah. Belas kasihan atau kasih sayang. Terjemah bebasnya, kasih sayang ini empati, peduli. Maka orang itu berakhlak mulia kalau punya empati. Ini ada orang susah, kemudian saya bisa nolong apa? Ini ada orang yang kesulitan, dia apa yang bisa saya bantu? Itu yang dia pikirkan. Maka namun orang yang kebalikannya tentu cuek, masa bodoh. Tidak diragukan bahasanya orang yang cuek, masa bodoh, orang yang tidak berakhlak mulia. Tahu tetangganya susah, lagi sedih, dia malah bikin acara ketawa-ketawa. Karena masa bodoh dengan lingkungannya. Masa bodoh dengan kondisi tetangganya. Maka dia bukanlah orang yang, maka tentu ini bukanlah orang yang berakhlak mulia. Kemudian, qada'ul hawa'ij. Dan ini ya buah dari rahmah dan syafaqah. Suka memenuhi hajat orang lain. Apa yang jadi kebutuhan orang lain, berarti suka menolong, suka membantu. Maka itu orang yang berakhlak mulia. Kemudian di antara akhlak mulia yang penting adalah at-tawadud, mengakrab dan mendekat. Bukan orang yang terlalu jaim, terlalu gengsi. Namun dia adalah orang yang tawadud, berupaya untuk mengambil cinta orang lain. Maka ketika dia adalah orang yang bertetangga, maka orang yang berakhlak mulia, dia mendekat pada tetangganya. Apalagi dia merasa saya pendatang baru, maka dia mengakrab, mendekat pada tetangganya, kenalan, berkunjung, sambil bawa bingkisan ini dan itu, bagi-bagi permen atau es krim sama anak-anak tetangga. Maka sehingga jadilah dia dekat dengan lingkungannya. Tidak kemudian sombong, tidak mau nyapa, tidak mau memperkenalkan diri padahal pendatang. Padahal pendatang. Ini bukan orang yang berakhlak mulia. Dia tidak memiliki tawadud. Dan supaya orang itu memiliki akhlak mulia tawadud, maka satu hal yang rukun adalah linul janib. Orangnya adalah orang yang gampangan. Orangnya adalah orang yang gampangan, tidak bukan orang yang kaku. Non orangnya adalah orang yang gampangan. Tidak terlalu kemudian formal. Dia orangnya mau dijak ngobrol di ini ya bisa, dijak ngobrol di situ juga bisa, ngomongnya sambil jalan juga tidak mengapa dan seterusnya. Dan semacam itu. Wal madhmum minha, dan akhlak mulia yang jelek adalah diddu dalika, kebalikan dari hal-hal di atas. Kemudian yang ke bab selanjutnya yang ke-22 adalah bab bahasanya di antara sifat wanita muslimah adalah jaga lisan untuk tidak berkata-kata dan komentar tentang orang lain. Yaitu riba. Allah Ta'ala berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'da," janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah kalian suka untuk memakan daging saudaranya sendiri yang telah jadi bangkai yang busuk? Tentu kalian tidak suka. Bertakwalah kalian pada Allah, sesungguhnya Allah Tawwabur Rahim, Zat yang menerima taubat lagi Maha Penyayang. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, fihi berarti isinya adalah larangan melakukan riba. Dan syariat telah menjelaskan apa itu riba dalam hadis, yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu, ada seorang yang bertanya, wahai Rasulullah, apa itu riba? Rasul katakan, dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebut-nyebut tentang saudaramu dengan apa yang tidak dia sukai. Ya, artinya dengan menyebutkan kejelekannya. Adapun di belakang membicarakan hal-hal yang terpuji pada dirinya, maka itu bukan riba. Kemudian ditanyakan pada Nabi, apa pendapat, wahai Nabi, jika ada pada saudaraku, apa yang aku katakan? Jika itu nyata, orangnya memang seperti itu. Maka Nabi katakan, jika memang itu ada pada dirinya, ada dirinya apa yang kau katakan, berarti engkau telah menggunjingnya. Jika tidak ada pada dirinya apa yang kau katakan, engkau telah melakukan buhtan. Engkau telah melakukan kebohongan. Atau dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia, engkau memfitnahnya. Riba satu hal yang hukumnya haram dengan sepakat ulama, dan tidak ada pengecualian dalam masalah ini kecuali yang lebih besar maslahatnya daripada madarat riba. Contohnya riba yang diperbolehkan adalah riba fi jarh wa ta'dil, untuk memberikan penilaian positif ataukah negatif ataukah positif untuk rawi hadis ataukah untuk saksi pengadilan. Demikian juga an-nasiha, untuk memberikan saran dan nasihat. Ada orang yang mau transaksi bisnis, kerjasama dagang dengan seseorang, atau mau ngutangi seseorang, ya, maka kita beri nasihat. Kita sebutkan kejelekan orang itu. Jangan utangi dia, bahaya. Ya, jangan tanam saham di tempat dia, itu penipu, dan seterusnya. Kakaulihi, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala mengizinkan seorang yang bejat masuk ke rumah beliau, maka Nabi katakan, izinkanlah dia, dan dia adalah sejelek-jelek orang di asyirah, di kabilah itu. Dan contoh bolehnya ghibah dalam nasihat, perkataan Nabi kepada Fatimah binti Qais yang dilamar oleh dua orang laki-laki, Muawiyah dan Abu Jaham, maka Nabi menyebutkan kejelekannya. Jangan mau nikah sama Muawiyah, dia su'luk, dia orang yang kiri, tidak punya duit. Wa amma Abu Jaham, jangan pula nikah sama Abu Jaham. Falayadda'u asahu an atiqihi, dia tidak pernah melepas tongkatnya dari lehernya. Tidak pernah meletakkan tongkat dari leher. Ada dua penjelasan. Yang pertama, dia adalah seorang yang suka memukul perempuan, suka menghajar perempuan. Kemudian makna yang kedua, suka bepergian. Wakadha majara majara dhalika, demikian juga hal-hal yang semacam itu. Ini ribah yang dikecualikan. Thumma baqiyatuha, kemudian ribah yang lainnya hukumnya haram, sangat haram. Waqad warada, dan terdapat tentang masalah ribah larangan yang sangat keras. Oleh karena itu Allah Ta'ala menyerupakan ribah dengan memakan daging manusia yang sudah jadi bangkai. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ayuhibu ahadukum ayakula lahma akhihi maitang fakarihtumuh. Apakah kamu suka memakan daging saudaramu sendiri yang sudah jadi bangkai? Tentu kalian tidak akan menyukainya. Maknanya, kalimatnya ini maknanya adalah perintah. Yaitu sebagaimana kalian tidak suka secara tabiat, secara manusiawi, tidak suka makan daging bangkai, fakrahu dzaka syar'an. Maka adalah kalian tidak suka dengan tindakan semacam ini karena syariat. Karena sesungguhnya hukuman karena ghibah itu lebih keras daripada hukuman karena makan bangkai. Wa hadza min at-tanfir, dan ini adalah bentuk tanfir, memotivasi orang untuk menjauh dan mengingatkan orang dari kejelekan. Ini adalah bentuk tanfir, sebagaimana contoh tanfir yang lain. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang menarik hibahnya. Nabi katakan dia seperti anjing yang muntah kemudian menjilati muntahannya. Dan Nabi mengatakan, dan kita kaum muslimin tidaklah memiliki permisalan yang jelek. Dan terdapat dalam sejumlah hadis yang sahih, sejumlah kitab-kitab sahih kita atau hadis sahih dan hadis hasan, demikian juga ada dalam kitab-kitab musnad min ghairi wajhin, dari sejumlah jalur. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan saat khutbah hajatul wada, sunnah harta, sunnah darah, harta dan nama baik kalian haram untuk diganggu. Sebagaimana kemuliaannya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, setiap muslim haram mengganggu muslim yang lain, mengganggu hartanya, kehormatannya, nama baiknya, ataupun darahnya. Cukuplah seorang itu jahat, ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Intaha sekian bitasarufi dengan sedikit perubahan dari tafsir Ibnu Katsir. Dari Aisyah, Aisyah mengatakan, satu hari aku berkata kepada Nabi, aku katakan, cukup bagimu wahai Nabi, tentang Safiyah bintu Huyai, kalau dia adalah begini-begini. Kalau khairu Musaddad, ini kalau riwayatnya Musaddad tidak disebutkan begini-begininya seperti apa, tapi kalau dari jalur yang lain, non-rawi Musaddad, disebutkan takni kosirotan. Yang dimaksud begini-begini itu adalah pendek. Maka Aisyah mengatakan kepada Nabi, ketika mereka baru saja duduk-duduk bertiga, Nabi, Safiyah dan Aisyah. Setelah itu Safiyah pamitan, pergi. Lantas setelah Safiyah pergi, Aisyah komentar. Safiyah itu pendek. Maka Nabi SAW menegur keras wanita yang paling beliau cintai dengan mengatakan, sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat, yaitu pendek, perempuan itu pendek, Safiyah itu pendek, yang seandainya dicampur dengan air lautan, lama zajadhu, niscaya dia akan mencampurinya. Sungguh kalimat tadi yang pendek, cuma satu kalimat, tidak sampai satu paragraf, apalagi satu muka. Terus seandainya dicampur dengan air laut, maka air laut akan berubah rasa dan baunya. Akan berubah rasa dan baunya, akan jadi bau yang tidak sedap. Jadi bau yang busuk. Padahal cuma satu kalimat pendek, Safiyah. Itu pendek. Gimana kalau jika sampai dua kalimat, sampai satu paragraf, satu muka, satu lembar, atau bahkan satu buku kecil kalau dituliskan, kayak apa dampaknya? Kemudian aku pernah menghikayahkan seseorang lahu kepada Nabi. Hikayah adalah ghibah dengan perbuatan. Hikayah itu adalah ghibah dengan perbuatan. Misalnya ada orang yang punya cara berjalan yang khas dan aneh. Maka kemudian ketika orangnya pergi, ada orang yang nirukan itu di depan teman-temannya, jalannya seperti dibuat pincang. Dan semua teman yang nonton tahu itu ngomongkan siapa dan mencontoh siapa. Yang dia maksudkan adalah si fulan, kawannya atau gurunya atau dosennya. Nah itu jalannya begini. Maka praktek menirukan cara berjalan yang dianggap aneh, dianggap lucu, itu namanya hikayah. Definisinya hikayah itu di sini artinya adalah ghibah dengan perbuatan. Dan ini penyakit orang kumpul-kumpul, boleh jadi kumpul-kumpul reuni dan yang lainnya. Itu kalau biasanya bahan asiknya adalah membicarakan gayanya pak guru ini, pak guru itu, temannya yang ini, temannya yang itu, sebagiannya sampai pakai praktek hikayah. Oh ini yang gini-gini itu loh, yang kalau ngomong itu, nah itu pakai begini-begini gitu, namanya hikayah. Wahakaitulahu insanan, di satu ketika yang lain Aisyah itu melakukan hikayah, nirukan orang. Maka Nabi SAW menegur Aisyah dengan mengatakan, ma'uhibu anni hakaitu insanan, aku tidak suka melakukan hikayah, menggunjing orang lain dengan perbuatan, dengan menirukan perbuatannya, perbuatan khasnya. Wa anna likada wa kada, meskipun saya diberi upah sekian dan sekian. Dan hikayah ini biasanya alat bagi sebagian orang untuk buat ger, buat untuk guyonan. Nah, itu dengan melakukan hikayah. Maka Nabi katakan, seandainya aku dikasih demikian dan demikian, diminta untuk melakukan hikayah, aku tidak mau. Meskipun dapat upah sekian dan sekian. Hadis sahihun, ini hadis yang sahih, diatkan oleh Abu Dawud. Syekh Mukbil mengatakan, hadza hadisun sahihun ala syarti muslimin. Kemudian di sini kita jumpai faedah, bolehnya menceritakan aib dan kejelekan. Tentu ini kejelekan Aisyah. Menggunjing Sofia, melakukan hikayah di depan Nabi. Maka hadis ini dalil, bolehnya menceritakan keburukan dan kejelekan, manakala terdapat di dalamnya maslahat syariah. Maslahat yang dibenarkan oleh syariat. Dan maslahat yang dimaksudkan adalah komentar Nabi. Komentar Nabi. Tentu lakot kulti kalimatan dan seterusnya itu tidak bisa kita pahami kalau tidak diceritakan sebelumnya ada kejadian apa. Maka sungguh telah engkau telah berucap dengan satu ucapan yang ini bisa jadi bau lautan berbau busuk. Ini tidak bisa kita pahami kalau tidak sebelumnya dijelaskan. Ada apa sebelumnya? Maka sebelumnya ternyata adalah Aisyah melakukan satu hal yang satu keburukan, satu hal yang sebenarnya aib, karena ini maksiat. Maka menceritakan maksiat, menceritakan aib, itu diperbolehkan jika terdapat padanya maslahat. Maslahat yang dinilai jauh lebih besar daripada mafsadah menceritakan aib itu sendiri. Nah, kemudian di sini kita jumpai bagaimanakah cinta yang benar. Meskipun ibunda Aisyah wanita yang paling Nabi cintai, namun ketika dia salah, bukan berarti semuanya dibenarkan dan didiamkan, namun ditegur. Dan itulah adalah bukti cinta yang sesungguhnya. Kemudian dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan, al-muslimu, seorang muslim yang sejati adalah orang yang orang lain, yaitu kaum muslimin, selamat dari gangguan lidahnya dan tangannya. Wal muhajiru, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Maka berkenaan dengan mengganggu, ya, berkenaan dengan mengganggu orang lain, maka ada tiga tingkatan. Maka manusia ada dalam tiga level. Yang pertama adalah mengganggu dan menyakiti. Yu'zi. Mengganggu dan menyakiti, yang tentu ini level yang haram. Kemudian yang kedua adalah level Islam. Level Islam bentuknya adalah dengan tidak mengganggu. Dengan lisan, dengan lidah, ataupun dengan tangan. Di antara gangguan dengan lisan adalah riba. Adalah gunjingan. Sehingga di sini dimasukkan di bab ini. Kemudian yang ketiga adalah level iman. Tentang level iman Nabi katakan, wal mu'minu man aminahu annasu fi amwalihim wa dima'ihim. Dan seorang mukmin yang sejati adalah orang yang orang lain merasa aman berkenaan dengan hartanya dan darahnya. Dan level iman dalam masalah mengganggu lebih tinggi daripada level Islam. Karena untuk level Islam, Nabi cuma mengatakan orang itu selamat dari lisannya. selamat dari lisannya dan tangannya. Artinya dia tidak mengganggu. Meskipun boleh jadi, artinya secara real tidak, dia tidak mengganggu, tidak melakukan gangguan. Artinya boleh jadi orang tersebut sebenarnya masih deg-degan. Ini ada orang ini, saya ketemu orang ini. Saya mau papasan dengan orang ini. Orang ini nanti usil enggak tangannya ya? Nah, usil enggak ya tangannya? Lewat ternyata tangannya enggak usil. Oh, selamat saya. Nah, saya selamat. Nah, ini level Islam. Sedangkan level iman itu adalah memang orang tersebut, orang lain itu merasa aman. Merasa aman. Dan itu perasaan yang lebih tinggi daripada level Islam tadi. Oleh ini merasa aman. Saya mau papasan dengan orang itu. Alhamdulillah. Saya ketemunya dengan orang itu. Saya pasti aman. Saya pasti aman. Ini level iman. Misalnya kita bertetangga dengan seseorang. Kalau levelnya level Islam, ini tetangga saya ini nanti ganggu enggak ya? Ganggu enggak ya? Oh, ternyata enggak. Oh, ternyata dia tidak mengganggu. Maka ini, oh, dia beriman tapi enggak ganggu saya. Nah, ya, tapi dia enggak ganggu saya. Ini level Islam. Secara realita tidak ada gangguan. Kalau level iman, itu memang hatinya tenteram. Hatinya nyaman. Wah, untung, beruntung sekali saya jadi tetangganya. Ini mesti aman. Mesti tidak ada gangguan. Mesti tidak ada masalah. Nah, itu level iman. Maka berkenaan dengan masalah gangguan, maka Nabi mengisyaratkan bahasanya level iman itu lebih tinggi daripada level Islam. Senada dengan, semisal dengan apa yang Nabi katakan dalam hadis Jibril, bahasanya level iman itu lebih tinggi daripada level Islam. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh seorang hamba itu berbicara dengan satu perkataan, maya tabayyanu fiha, yang tidak dia diteliti kebenarannya secara baik, terpelesetlah dia dari kata dari gara-gara kata-kata tersebut dalam neraka lebih jauh daripada antara timur dan barat. Ya, dan di antaranya adalah riba. Orang merasa ah itu cuma dikit kok. Tak apa-apa. Namun itu bisa jadi ngeri sekali dampaknya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh seorang hamba yatakallamu bil kalimati, mengucapkan satu kalimat yang Allah ridai, yang dia tidak memberikan padanya balan perhatian dan hatinya. Namun ternyata yang jadi sebab Allah meninggikan derajatnya. Satu kata-kata yang boleh jadi sederhana dia ucapkan ternyata jadi sebab hidayah. Dia sebelumnya dia tidak merasa kata-kata ini sangat berkesan dan memberikan manfaat. Biasa saja. Boleh jadi dia bikin status Facebook, ya biasa saja. Dan ternyata itu menimbulkan kesan yang luar biasa mendalam pada sejumlah orang yang membacanya. Tersentuh sampai dapat hidayah dan banyak yang demikian. Maka semakin tinggilah derajatnya gara-gara kata-kata itu. Sebaliknya, ada seorang yang berkata-kata dengan satu perkataan yang Allah murkai, dia tidak memberikan untuk perkataan tersebut balan hati dan perhatiannya, ternyata jatuh dia dengan gara-gara kata-kata tersebut fi jahannam, dalam neraka. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari. Ya takallamu bil kalimati, kata Ibnu Hajar, beliau mengutip perkataan Izzuddin Ibn Abdissalam Asy-Syafi'i. Itulah satu perkataan yang orang yang mengucapkannya tidak mengetahui apakah ini baik ataukah jelek. Qal Al-Aiz Ibn Abdissalam mengatakan, maka haram atas seseorang untuk berkata-kata dengan sesuatu dengan perkataan yang dia tidak mengetahui ini bagus ataukah jelek. Qultu, aku katakan, wa hadzal ladzi yajri ala qaidati muqaddamatil wajibi. Inilah wahad dan ini berjalan di atas kaidah muqaddamatil wajib. Wallahu a'lam apa ini maksudkan dengan muqaddamatil wajib. An-Nawawi memang mengatakan dalam hadis ini terdapat motivasi untuk menjaga lisan. Maka sepatutnya bagi orang yang ingin berkata-kata untuk memikirkan apa yang dia katakan sebelum dia berkata-kata. Jika nampak padanya maslahat, maka dia sampaikan, jika tidak dia tahan. Dan hadis yang terakhir di kesempatan pagi hari ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tatkala Rabbku itu membawaku naik, yaitu Mi'raj, aku melewati sekelompok orang yang punya kuku dari tembaga, kemudian kuku itu dia pakai untuk mencakar wajah dan dadanya. Kutanyakan pada Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka? Maka Jibril mengatakan, mereka adalah orang yang memakan daging manusia, yaitu riba. Wa yaqauna fi a'radihim, dan mencela kehormatan manusia. Hada hadisun sahih, ini hadis sahih dari Imam Ahmad. Saya mukbil mengatakan hada hadisun sahihun. Maka ini dampak di akhirat bagi orang yang menghibah orang lain, tetangganya sendiri, pemimpinnya sendiri, ataupun yang lainnya, asalkan dia muslim. Demikian juga orang yang menelanjangi orang lain, dalam tanda kutip, membongkar aib orang lain, membuli orang, yaqa'u fi a'radihim, melakukan tindakan pembunuhan karakter, kata orang. Maka ini termasuk al-wuku' fi a'radin nasi, itu boleh jadi membuli, pembunuhan karakter dan sebagainya. Demikian yang kita baca sebatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.